Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, memberikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian ilmu hadis tentang syarah Al-Baiquniyah, yang pada kesempatan ini kita akan membaca bait yang ke-13 tentang hadis Al-Aziz. Untuk yang memiliki kitab cetakan Mesir, itu ada pada halaman 44. Dan untuk yang cetakan Maktabah Turmusi Indonesia, itu ada pada halaman 45. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang hadis Al-Musalsal. Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hadis Al-Aziz dan hadis al-masyhur, yaitu pada bait yang ke-13. Qala an-nazimu rahimahullahu taala, azizu marwi ithnaini aw thalathah, azizu marwi ithnaini aw thalathah, masyhuru marwi ma fawqa ma thalathah, masyhuru marwi fawqa ma thalathah, yang artinya azizu, yaitu hadis yang aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi atau tiga. Ya, dua orang perawi atau tiga. Masyhuru marwiyu ma fauqa thalatha. Sementara hadis masyhur diriwayatkan oleh fauqa ma thalatha, oleh orang di atas empat. Ya, di atas tiga. Artinya empat ke atas. Nah, ini menurut definisi ataupun pengertian yang diberikan oleh Al-Baiquni atau Syekh Al-Baiquni tentang hadis Aziz. Baik. Azizu marwi ithnaini aw thalathah. Aziz itu kata kerjanya adalah azza ya'azzu. Bifathi ainil mudhari' azza ya'azzu, ya, dengan membaris fathahkan ain pada fi'il mudhari' yang bermakna bimakna qawiya. Nah, jadi azza ya'azzu itu artinya qawiya. Au bikasri al-aini bimakna qalla ay azza ya'izzu. Ya'izzu dengan mengkasrahkan ain pada fi'il mudhari, itu bermakna qalla, ya, sedikit, jarang, langka, ya, qalla. Nah, maka aziz di sini memiliki dua makna. Ya, jika melihat kepada asal katanya azza ya'izzu artinya qawiya. Azza ya'izzu artinya qalla, sedikit. Baik. Kenapa hadis aziz dinamakan dengan aziz? Baik, apa hadis ini dinamakan dengan hadis aziz? Fawajihu tasmiyati dzalika tasmiyatuhu bidzalika imma likaunihi yaqwa bimaji'ihi min tariqin ukhra. Dinamakan hadis aziz, ya, imma likaunihi yaqwa bimaji'ihi, ya. Karena pertama, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat aziz itu dari azza ya'azzu, ya, maka dia dinamakan hadis aziz karena hadis ini menjadi kuat oleh sebab, ya, maji'ihi min tariqin ukhra, sebab hadis ini datang melalui jalur lain, artinya tidak diriwayatkan hanya oleh satu orang saja. Nah, sehingga riwayat lain itu akan menjadikan hadis ini menjadi lebih kuat, ya, aziz. Baik. Wa imma liqillatihi, atau mungkin karena jarangnya, langkanya, au li qillati wujudihi. Hadis aziz ini sangat jarang, artinya sangat susah untuk didapatkan. Tidak banyak, sedikit. Nah, kenapa? Nanti akan kita sebutkan. Baik. Apa ta'rif dari hadis aziz ini? Waqad 'arrafahu an-nazimu biqawlihi marwi ay an yurwa min qibal itsnaini, bahwa hadis aziz ini diriwayatkan oleh dua orang perawi. Au thalathah. Nah, dua atau tiga. Ya, dua atau tiga perawi. Walau fi tabaqatin wahidatin min tabaqatihi. Ya, walaupun dua dan tiga ini hanya ada di dalam satu lapisan di dalam mata rantai perawi. Ya. Tabaqat ini artinya ada tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, tabaqat tabi' tabi'in, dan seterusnya. Nah, maka setiap tabaqatnya ini setidaknya tidak kurang dari dua atau tiga menurut definisi yang diberikan oleh Al-Baiquni. Baik. Fa kharaja biqawlihi tsnaini al-gharibu li'annahu min marwiyun min qibali wahidin. Nah, maka ketika kita mengatakan bahwa hadis aziz adalah diriwayatkan oleh dua orang, maka secara otomatis ini akan mengeluarkan, ya, dari pengertian ini hadis al-gharib. Kenapa? Karena hadis al-gharib itu diriwayatkan hanya oleh satu orang saja. Ya. Wa bis-salasah al-masyhur. Nah, tadi dikatakan bahwa hadis aziz itu diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Dua orang itu akan mengeluarkan hadis gharib, ya, dan tiga itu akan mengeluarkan hadis masyhur. Kenapa? Li'annahu marwiyun min qibali aktsar min thalatha. Kenapa? Karena hadis masyhur itu diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan hadis al-masyhur nanti. Baik. Itu definisi pengertian yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Baiquni. Baik. Jadi hadis aziz, ya, sekali lagi diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang di beberapa babakohnya. Yang penting tidak boleh kurang dari dua atau tiga. Baik. Kemudian ada beberapa definisi lain, ada beberapa ta'rif lain yang diberikan oleh para ulama. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rifil hadithil aziz. Jadi ada perbedaan ulama di dalam mendefinisikan, di dalam mentakrif, memberikan pengertian tentang hadis al-aziz. Faqala al-hafiz, pertama, awalan, qala al-hafizu Ibnu Hajar fi nuzhatin nazar, ya, alla yarwihi, alla yarwiyahu aqallu min ithnaini an ithnaini. Al-hafiz Ibnu Hajar di dalam nuzhatun nazar di syarh Nukhbatul Fikr mengatakan bahwa hadis aziz adalah hadis yang tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua orang, ya, oleh kurang, tidak diriwayatkan, ya, oleh kurang dari dua orang. Dari dua orang. Artinya hadis aziz itu diriwayatkan oleh dua orang, dari dua orang. Ya. Apakah artinya bahwa di seluruh, ya, seluruh tabaqatnya itu harus dua orang, atau boleh di beberapa tabaqat saja? Kita dengar penjelasan murid beliau Al-Hafidh As-Sakhawi. Wa yubayyinu ma'na dhalika Al-Hafidh As-Sakhawi fi Fath Al-Mughith faqal 'uniya bihi kaunuhu kadzalika fi jami'i tabaqatihi. Jadi ta'rif ini bermaksud bahwa sifatnya, yaitu diriwayatkan dari dua orang, oleh dua orang, dari dua orang, itu di dalam semua tabaqatnya. Semua tabaqat artinya dari awal perawi, yaitu dari sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan seterusnya, itu diriwayatkan oleh dua orang saja. Ini kalau melihat kepada lafaznya. Wa qala ma'adzalika inna muradahu, tetapi walaupun demikian, maksud dari ucapan alla yarida bi aqalla min itsnaini, bahwa hadis Aziz itu tidak ya boleh datang ya dari perawi yang kurang dari dua orang, ya alla yarida bi aqalla min itsnaini, bahwa tidak kurang perawinya, tidak kurang dari dua orang, ya artinya boleh lebih. Wa in warada bi aktsara fi ba'dhi mawadhi'ihi, walaupun mungkin di beberapa lapisannya, di beberapa tabaqat itu lebih dari dua, ya minas sanadil wahid, di dalam satu mata rantai sanad, ya. Nah artinya apa, ya kalau menurut penjelasan Imam Al-Hafidz As-Sakhawi, bahwa hadis Aziz ini, ataupun menurut pengertian Imam Ibnu Hajar, bahwa hadis Aziz itu tidak boleh diriwayatkan kurang dari dua orang, walaupun mungkin di beberapa tabaqatnya itu lebih, ya. Misal diriwayatkan oleh dua orang sahabat, kemudian dua orang tabi'i, kemudian diriwayatkan oleh enam orang setelahnya, enam orang tabi'in, kemudian diriwayatkan oleh 10 orang. Nah, apakah hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis aziz atau hadis masyhur? Nah, menurut penjelasan Imam As-Sakhawi, bahwa ini masuk di dalam hadis aziz. Kenapa? Karena di tabaqahnya, tabaqah sahabat, kemudian tabaqah tabi'in, itu dua, tidak kurang dari dua, walaupun mungkin di beberapa tabaqahnya itu lebih. Kenapa? Idil aqallu fi hadza yaqdi 'alal aktsar. Kenapa? Karena di dalam kasus ini, ya, di dalam masalah ini, yang sedikit itu memiliki hukum ataupun memenangkan yang lebih banyak. Artinya apa? Yang memiliki hukum di sini adalah yang paling sedikit. Ya, artinya seperti tadi, hadis diriwayatkan oleh dua orang. Ini kan masuk di dalam pengertian hadis aziz. Kemudian dari dua orang ini ada 10 orang yang meriwayatkan. 12 orang. Nah, apakah 10 orang, kalau melihat kepada 10 orang ini, hadis ini dapat dikatakan sebagai masyhur? Tidak. Kenapa? Karena di dalam salah satu tabaqat perawinya ada dua orang. Nah, maka di sini hukum adalah milik yang dua ini. Ya. Kenapa? Karena tidak dapat kita katakan sebagai hadis masyhur. Kenapa? Karena di beberapa tabaqahnya tidak masyhur. Artinya hanya dua orang saja. Nah, maka hukumnya di sini adalah hukum hadis aziz. Itu yang dimaksud dengan idzil aqallu fi hadza yaqdi 'alal aktsar. Ya. Jadi di dalam masalah ini, yang sedikit itu menghukum yang banyak. Artinya hukum itu milik yang lebih sedikit. Baik. Kemudian ada ta'rif lain. Beliau mengatakan apa? Yang kedua, ta'rif daripada hadis aziz adalah bi annahu man farada bi riwayatihi tsnani aw tsalatsah. Yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Walau rawahu ba'da al-itsnaini aw ats-tsalatsah mi'ah, walaupun setelah dua orang atau tiga orang ini diriwayatkan oleh 100 orang. Baik. Apa perbedaan antara ta'rif ini dengan ta'rif yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu hanya dua orang saja. Ya, kalau hanya dua orang saja, berarti di atas dua, tiga itu sudah masuk di dalam kategori masyhur. Sementara definisi yang kedua ini mengatakan bahwa diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang. Artinya tiga orang itu masih masuk di dalam wilayah hadis aziz. Baik. Wa huwa madhhab Ibnu Mandah wa qarrarahu Ibnu Shalah wan Nawawi fi at-taqrib wa huwa alladhi jara 'alaihi an-Nadhim. Nah, ini adalah madhab Ibnu Mandah dan yang ditakrir oleh Imam Ibnu Shalah di dalam muqaddimahnya, kemudian juga Imam Nawawi di dalam takribnya, dan ini juga yang digunakan, ya, atau yang sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh An-Nazim, ya, yaitu Azizu Marwith Naini au Thalasa. Kemudian ada definisi lain juga dihikayatkan, dinukil oleh Imam Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam Fathul Mughits, an ba'dil mutaakhirin, dari sebagian mutaakhirin mengatakan annal innal aziz huwa alladhi yakunu fi tabaqatin min tabaqatihi rawiyani faqat. Hadis aziz adalah hadis yang di salah satu tabaqatnya, tabaqat dari tabaqat-tabaqatnya, atau salah satu lapisan perawi dari lapisan-lapisan pada satu sanad itu hanya diriwayatkan oleh dua orang saja. Nah, ini ta'rif yang ketiga ini nampaknya itu dekat dengan pengertian yang dijelaskan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi, ya, tentang definisi yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hanya saja di dalam definisi Ibnu Hajar itu mengatakan alla yarwiyahu aqalla min itsnaini an itsnaini, tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua orang dari dua orang. Ya, tanpa menjelaskan apakah dua orang ini pada semua tabaqatnya atau di dalam beberapa tabaqatnya. Tetapi walaupun Al-Hafidz Ibnu Sakhawi itu menjelaskan bahwa di beberapa tabaqat saja. Ha, definisi yang ketiga ini itu lebih rinci, bahwa aziz itu bahwa di dalam salah satu tabaqat atau lapisan perawinya itu diriwayatkan, hanya diriwayatkan oleh dua orang saja. Nah, jadi yang jelas perbedaannya di antara tiga ta'rif ini adalah ta'rif yang kedua, yaitu yang menta'rif bahwa hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga. Nah, artinya tiga ini akan tarik-menarik, ada tanazuk antara hadis aziz dan hadis masyhur. Kalau melihat kepada definisi yang kedua, maka tiga orang perawi itu sudah masuk, itu akan masuk di dalam hadis aziz. Sementara menurut ta'rif yang pertama dan kedua, ketiga itu tiga perawi itu sudah masuk di dalam hadis masyhur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Contoh, ya. Tetapi yang paling masyhur adalah bahwa yang paling masyhur di kalangan muhaddisin adalah bahwa aziz itu yang diriwayatkan oleh dua orang. Artinya tidak kurang dari dua orang. Ya. Artinya ini ada kemungkinan lebih tanpa ada qaid, ya, ke atasnya. Baik. Contoh, ya, kita masuk dalam contoh. Misalul aziz al-marwi bithnaini. Contoh hadis aziz yang diriwayatkan oleh dua orang. Ma rawahu syaikhan min hadithi Anasin radhiyallahu anhu wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Kemudian Imam Bukhari, ya, meriwayatkan dari sahabat lain, yaitu dari Abu Hurairah. Ya, hadisnya sama, lafaznya sama. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Ah, hadis ini, ya, kita lihat, fa hadzal hadis rawahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik wa Abu Hurairah. Kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Ya, siapa beliau? Siapa mereka? Anas bin Malik radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian kita lihat dari jalur Anas. Wa rawahu an Anas Qatadah ibn Du'amah Sadusi wa Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi dari jalur Anas itu diriwayatkan kemudian oleh dua orang tabi'i. Siapa? Qatadah ibn Du'amah Sadusi, kemudian Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari jalur Qatadah itu diriwayatkan oleh dua orang juga. Siapa mereka? Syu'bah ibnul Hajjaj, kemudian Sa'id bin Abi Arubah. Wa rawahu an Abdul Aziz. Nah, kemudian dari jalur Abdul Aziz itu yang meriwayatkan darinya itu ada dua orang, yaitu Ismail ibnu Ulayyah dan Abdul Warith. warawan kullin jamaah. Kemudian dari setiap orang, setiap perawi ini, yaitu Syu'bah wa Sa'id ibn Abu Sa'id bin Abi Arubah, kemudian Ismail ibn Ulayyah, kemudian Abdul Waris, itu banyak orang yang meriwayatkan dari mereka. Nah, maka di sini kita melihat bahwa hadis ini adalah hadis aziz karena diriwayatkan di beberapa tabaqahnya diriwayatkan oleh dua orang saja. Coba kita lihat gambarnya di sini, sudah jelas, mohon maaf tetapi agak gambarnya terbalik karena saya menggunakan kamera depan. Di sini kita lihat hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas. Diriwayatkan oleh dua orang, ya, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua orang. Kemudian dari jalur Anas itu diriwayatkan oleh dua, Qatadah, ya, kemudian Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari apa? Dari Qatadah itu ada dua orang, Syu'bah dan Ibnu Abi Arubah. Kemudian dari Abdul Aziz itu dua orang, yaitu siapa? Ibnu Ulayyah dan Abdul Waris. Nah, maka di sini kita lihat pada generasi sahabat, tabaqah sahabat ada dua orang. Kemudian tabi'in dua orang, ya. Walaupun nanti yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu ada tabi'in lain lagi. Setidaknya di sini, ya, dalil jalur ini itu ada dua perawi saja, yaitu sahabat. Allah Ta'ala a'lam. Nah, maka ini di antara contoh yang diberikan oleh para ulama tentang hadis aziz. Yang penting adalah bahwa perawinya di salah satu tabaqat itu ada dua orang perawi saja. Walaupun mungkin di tabaqat-tabaqat lainnya, tingkatan lainnya itu ada banyak perawi. Kalau di sini kita lihat berarti perawinya itu yang dua orang itu hanya pada generasi sahabat, ya. Walaupun yang dari jalur Anas itu ada dua orang yang meriwayatkan, tetapi tentu juga dari jalur Abu Hurairah itu ada perawi lain juga. Ya. Nah, kemudian ma hukmu al-hadis al-aziz. Hukmul hadis al-aziz yakhtalifu bi ikhtilaf istifaihi syurutul qabuli wa ikhtilaliha. Faminhu as-sahihu wal-hasanu wal-da'ifu. Jadi hadis aziz, sekali lagi walaupun dari sudut pemaknaan itu artinya hadis yang kuat, jika dilihat dari makna azza ya'azu, ya, itu hukumnya itu sama seperti hadis-hadis sebelumnya, yaitu berbeda-beda. Artinya bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi da'if, ya. Itu akan kembali kepada sejauh mana hadis ini memenuhi kriteria hadis yang makbul. Jika hadis ini aziz tetapi kriteria tidak terpenuhi, ya, maka akan menjadi hadis hasan atau menjadi hadis dhaif, ya. Wallahu ta'ala a'lam.